Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, apa kabar semuanya? Sehat? Saya udah deg-degan waktu pas bilang, mana Ciawi? Masya Allah, saya bilang, ini kota hujan, mudah-mudahan berkah. Dan subhanallah, alhamdulillah hari ini doanya semua, Allah kasih kita waktu, Allah kasih kita tempat, enggak hujan, subhanallah. Maka pertama kita baca Fatihah dulu, ya, sebagai ungkapan rasa syukur kita, kita diizinkan ngaji di sini. Mudah-mudahan berpulang juga buat kampus ya Unida, Universitas Islam Juanda. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berkahi semua keluarga sivitas kampusnya, dan berkah juga buat masyarakat Bogor, Ciawi, Sukabumi dan sekitarnya. Saya lihat ada perwakilan dari Pemkab apa Pemkot? Pemkab ya kabupaten ya. Subhanallah, mudah-mudahan. Yuk, kita baca Fatihah semua. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Pemirsa yang dirahmati Allah, saya ketibanan satu judul yang tidak enteng buat saya. Ini judul berat. Mengingat saya secara pribadi gitu ya, belum pernah merasakan benar-benar telak dapat Lailatul Qadar. Makanya saya di episode ini mau sama-sama ikut belajar supaya lebih semangat lagi, dan mau sama-sama berdoa bareng sama pemirsa semua di seluruh tanah air yang melihat tayangan ini. Mudah-mudahan tahun ini saya, istri saya, anak-anak saya dan kita semua bisa dapat Lailatul Qadar. Amin. Tapi saya ingin memastikan satu hal kepada pemirsa semua, bahwa saya yang belum dapat telaknya banget Lailatul Qadar secara benar-benar pol jedeng gitu 100%, baru pinggiran-pinggirannya aja udah kayak begini. Udah Masya Allah banget gitu. Apalagi kalau kemudian bisa benar-benar sampai betul-betul yang disebut dengan Lailatul Qadar sempurna kita dapatkan, Masya Allah. Pemirsa yang dirahmati Allah, kita ngaji dulu. Pemirsa silakan buka surah Al-Anfal ayat 9. Insya Allah ini akan mewakili apa yang kita pelajari pada malam hari ini. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم بألف من الملائكة Ketika kalian meminta tolong kepada Allah, lalu Allah kabulkan, Allah perkenankan. Ketika kalian minta bantuan sama Allah, lalu Allah kabulkan, Allah perkenankan. Ketika kalian berdoa kepada Allah, lalu Allah perkenankan, Allah kabulkan. Apa yang terjadi? Anni mumiddukum bi alfin minal malaikati murdifin. Aku, kata Allah, akan menurunkan 1000 malaikatku yang datang berturut-turut membantu kalian semua. Masya Allah pemirsa, di episode awal ini saya ingin mengawali satu kisah kecil ya. Tadi siang saya nge-tweet di Twitter saya, di @yusuf_mansur. Saya bilang bahwa selama ini saya sering bicara tentang malaikat Allah. Selama ini saya sering bicara tentang malaikat Allah. Ada seorang anak remaja salim sama ibunya. Pamit nih, mau pergi ke kampus. Salim kan tuh ya, pamit. Assalamualaikum. Ya, waalaikumsalam. Hati-hati ya nak, jalan. Tapi begitu nih anak jalan ke kampus, ibunya baru sadar, astagfirullah, anak saya belum saya kasih ongkos. Lalu masih di depan pintu, si ibu berdoa pada Allah ke langit nih. menengadahkan tangannya ke langit. Ya Rob, saya belum ngasih ongkos buat anak saya. Temenin dia, kawal dia sampai dia nyampe ke kampus dan balik lagi ke rumah. Amin. Terus dia masuk kamar, dia ambil wudu, dia sholat 2 rakaat, dia ngaji, dia doain lagi anaknya. Lalu apa yang terjadi? Di atas bis, anak ini ditagih oleh kernet, ya kan? Kosong gitu kan? Ya. Nah, satu demi satu pada bayar, dia enggak bayar nih atuh. Begitu ditagih baru ingat, "Ya Allah, saya gak bawa duit." Kata si kernet gue nih, "Eh lu jangan bercanda ya. Ampang lo doang anak kuliahan, tapi tukang bohong lo. Emang kebiasaan nih cuma naik dong. Ya Allah, pasti baru kali ini. Ah, bohong lo. Kalau emang gak punya duit lo berdiri dong. Jangan lo duduk dong, kasih yang bayar yang duduk." Eh, di belakang ada yang nepok pundak nih anak. "Eh, gak bawa duit, nak." "Iya om, gak bawa duit." "Ya udah, Pak Kenek, biar anak ini saya yang bayar. Keluarin nih duit gocap 50.000, kasih." "Pak, ini buat anak ini ya. Kembaliannya kasih buat ongkos dia ntar pulang." Subhanallah. Nah, saya ingin membuka kisah-kisah malam hari ini dengan pembelajaran seperti ini. Saudara, selama ini saudara pikir peristiwa ini cuma kebetulan semata. Lalu dia ceritalah ke emaknya, "Mi, ada orang baik banget. Tadi di bus ada yang bayarin." Sesungguhnya itu belum tentu orang. Bisa jadi itu malaikat Allah yang Allah utus untuk mengawal, menemani kemudian anaknya ini nyampe ke kampus dan nyampe lagi ke rumah. Apa fasal yang kemudian Allah menurunkan malaikatnya ini dalam wujudnya seorang manusia? Karena doa dari ibunya. Lah, malam Lailatul Qadar malaikat yang turun bukan cuma satu, tapi sepasukan besar malaikat Allah dan dipimpin langsung oleh malaikat Jibril sebagai jenderalnya. La ilaha illallah. Kita bareng baca surah Al-Qadar ya, sebagai penutup segmen yang berikut ini. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadri khairun min alfi syahr. Tanazzalu malaikatu warruhu fiha bi'idni rabbihim min kulli amrin salam. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Sadaqallahul azim. Jangan kemana Bapak Ibu, insyaallah kita masih banyak kesempatan buat belajar. Silakan. Ya alhamdulillah pemirsa, kita tadi agak terlambat dikit, ada bola ya. Alhamdulillah, subhanallah. Ya, terima kasih buat kampus Unida ya. Mudah-mudahan membawa berkah buat kampus ini. Saya sudah lebih dari sekali ke sini dan subhanallah di sini kemudian tahfiz Quran pun hidup. Masyaallah, mudah-mudahan kampus ini berkah dan diikuti oleh kampus-kampus lain di seluruh Indonesia, bahwa yang penting bukan cuma mengisi otak anak-anaknya saja, mahasiswanya saja, tapi mengisi juga hatinya para mahasiswa, sehingga ke depan mereka jadi pemimpin global, pemimpin Indonesia yang juga punya moral, punya akhlak, insyaallah. Pemirsa yang dirahmati Allah, tadi pemirsa yang ikutin kan, ibu-ibu ngikutin tadi, bapak-bapak, bagaimana saya memberikan contoh. Baru satu malaikat saja yang diutus oleh Allah udah menyelesaikan urusan anak ini. Bagaimana kalau kemudian Allah turunin sepasukan malaikatnya ke langit dunia, ke buminya Allah ini, untuk ngurusin urusan kita? Dari mana saya taunya kok ngurusin urusan kita? Dari satu kalimat kecil saja, mingkulli amr. Lihat kalimatnya, pemirsa yang hadir bisa dengar saya. Bi'idni rabbihim min kulli amr salamun hiya hatta matla'il fajr. Turun malaikat-malaikat Allah ini ngurus semua urusan. Aduh, Buat ente pada yang tawanan puyeng am kemiskinannya. Buat ente pada yang tawanan puyeng gak punya anaknya. Buat ente pada yang tawanan puyeng gak beli kebeli rumah. Ya, ayat tahun udah berganti terus, tapi rumah masih kontrak terus. Gak ada masalah sih, gak penting juga rumah. Tapi ya kata siapa juga gak masalah. Kalau dia yang jadi dia juga masalah juga gitu. Artinya tetap aja kalau emang bisa beli rumah ya kenapa kita harus ngontrak kan begitu. Buat orang yang tahunan itu yang menjadi pedagang kecil, masa iya sih gak pengen jadi pedagang besar? Ustadz, bukan di situ masalahnya. Iya emang juga, bukan di dunia emang masalah kita, bukan urusan akhirat. Tapi siapa sih juga yang gak pengen jadi pedagang besar kan begitu. Kalau emang pengen berubah dunianya sekaligus dengan cara-cara akhirat yang membuat dia berubah dunia dan juga berubah akhiratnya, ya jalanin. Salah satunya adalah nih 10 malam terakhir. Kita udah kelewat nih, berapa malam kita udah kelewat, tinggal sisa kira-kira 7 apa 8 hari, 8 malam. Sisa waktu ini saya sama istri aja udah janjian. Istri saya sengaja nih lahir. Hadir nih di apa Ciawi ini. Emang sengaja ngaji. Bukan cuma nemenin Sub Mansur, saya bilang sama istri saya, "Mah, kita ngaji ya. Supaya begitu pulang nih kita melekan, sampai pagi kita melekan. Terus kita melekan. Sebab harga nih malam sampai pagi, sampai malam-malam nanti menjelang kita takbir, takbiran, Allahu Akbar. Harganya mahal banget, Ji. Mahal banget." Anak kasih tahu sama ente. Saya sering cerita lagi tentang malaikat Allah. Saya sering bilang sama ibu-ibu kalau di TV, "Ayo ibu-ibu, besok nih hari Minggu, Gida pergi ke pasar. Nggak usah bawa duit," gitu kan ya? Saya sering ngomong begitu kan? Bawa apa coba kalau nggak bawa duit? Bawa doa, bawa solawat. Ntar Allah turunin pasukannya buat jagain ibu pada, bapak pada di pasar. Dan Allah sanggup tuh. Begitu ibu masuk pasar, bapak masuk pasar, ada yang ngebarengin dari kanan gini. Set. Belanja, Pok. Iya belanja. Belum tentu orang tuh. Belum tentu orang. Saya kalau mikir kayak begini, udah dah saya bilang sama Indonesia, lu sayang dah. Lu bisa begadang gara-gara bola, tapi lu gak bisa begadang gara-gara Little Qadar. Wah, ruginya. Lu bisa begadang ya gara-gara apa ya namanya urusan apa ya, yang enggak penting lah begitu. Ya Ustaz, itu kan enggak penting menurut ente, menurut aneh yang penting. Iya sih, salah juga. Sudut pandangnya memang beda. Tapi saya mau mengatakan begini biar adil lah. Kalau ente bisa begadang urusan ini, jangan sampai Lailatul Qadar juga enggak bisa begadang begitu. Nih malaikat yang satu nih yang jaya. Darang nih begitu kita masuk pasar, duit enggak kita bawa, kita bawa doa aja udah. Ya Allah, pasar punya engkau. Kata Yusuf Mansur, semua yang ada di pasar punya engkau. Saya izin mau minta, mau ngambil. Udah ibu bawa plastik aja. Gak usah bawa duit, bawa plastik aja udah. Dikejar sama siapa? Kita tuh dikejar kalau kagak ngomong sama yang punya. Lepan kita ngomong sama yang punya. Yang punya siapa? Yang punya Allah, bukan tukang ikan. Bukan tukang daging, bukan tukang sayur, bukan tukang cabai, tapi Allah. Apa yang terjadi? Allah utus. Begitu masuk itu punya pasar, tujuan nih ada yang nyamperin gitu. Belanja, Pok. Eh, iya belanja. Lu belanja juga? Iya, ini lagi belanja. Pok, belanja apa? Oh, nih ya modalnya salawat doang, gua bingung mau belanja apaan. Gak usah bingung, Pok. Ayo kita temenin. Ya lu belanja apa? Empok aja dulu urusannya apaan. Dibelanjain tuh kita. Bak bo. Kita tentengan bukan satu, dua kita tenteng. Terus kita bingung lihat dia gak belanja. Iya. Eh lu kok gak belanja sih? Udah pokoknya pagi ini saya nemenin empok aja deh. Iya iyalah, sebab malaikat gak bakal belanja terong. Malaikat gak bakal belanja tomat. Mana ada daftar menu malaikat? Mana? Kagak ada. Lihat satu malaikat Allah kelarin urusan. Bagaimana saya kemudian bilang kepada yang mudik, lu jangan lupa sedekah di awal supaya lu mudik selamat. Nanti sedekah di kampung lain lagi. Masya Allah saya contohin, ya. Bagaimana ada malaikat-malaikat Allah yang kemudian menjaga dia di jalanan. Seperti apa nanti kisah lanjutannya? Nah, ya, kita terusin. Masih panjang kita punya judul. Ya, insya Allah. Silakan. Alhamdulillah pemirsa, saya cukup mendalami rukun iman yang namanya iman kepada malaikat. Dan semakin saya dalamin, semakin amazing. We are not alone. Kita ini enggak sendirian. Saya cuma ingin mengantar pada malam hari ini adalah, jika di bulan-bulan lain yang tidak semestinya malaikat turun lalu Allah turunin, bagaimana di bulan Ramadan yang ada Lailatul Qadar, di mana emang Allah sengaja banget nyuruh malaikat turun. Saya tadi sempat bilang di segmen akhir, segmen yang tadi, saya bilang untuk mereka yang pulang kampung, coba dah sedekah di awal sebelum pulang. Karena emang kejadiannya subhanallah, ada orang begitu masuk tol, kayaknya ada yang ngikutin di belakang. Dia ke kiri, ke kanan, kiri, kiri, kanan, kanan. Dia ngebut, ngebut. Dikasih jalan, enggak juga nyodok. Tetap aja ke kiri juga, ngikutin mobil ini. Baru pada kilometer keberapa, dilepas sama nih orang, baru nih nyodok ke depan. Sat! Begitu nyodok, kira-kira 2 kilometer di depan, tabrakan beruntun. Bak, bak, bak, bak. Mobil ini menjadi yang terakhir dia kecelakaan. Lalu apa yang terjadi? Kita karena enggak kenal itu malaikat, kita nyukurin, rasain lo. Mampus. Dari tadi lu gua kasih jalan, enggak mau jalan, giliran sekarang lu nyelang. Padahal dia tidak tahu, inilah malaikat yang mengorbankan dirinya supaya bukan kita yang menjadi takdir kecelakaan yang terakhir itu. Tapi memang kita tidak pernah diberikan ya ilmu mukasyafa. Enggak pernah kita disingkapkan kita punya mata fisik untuk kemudian melihat secara batinnya. Enggak ada itu. Kita cuma tahu ada yang ngetok pintu doang. Assalamualaikum Don, Indon. Assalamualaikum gitu ya. Waalaikumsalam Don. Nih, katanya lu mau ayam bakar, nih gua beliin. Lah, empok kapan taunya? Udah kedengeran ke langit gitu katanya. Lah kita bingung, orang baru ngomong sama anak-anak doang. Kita baru ngomong sama anak nih. Enak banget kayaknya kalau makan ayam bakar. Lo kok bisa denger? Ya denger, orang dia malaikat langit lu lagi. Dia bukannya tetangga ente, kelihatannya tetangga ente. Atau ibu pernah kejamret, zat gitu. Begitu kejamret, 5 menit kemudian ada yang naruh tas. Maaf bu, ini tas ibu bukan. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kok bisa? Bisa bu, ibu orang saleh. Di dalamnya ada surah Yasin. Di dalamnya ada harta yang bakal ibu sedekain ke orang lain. Dipulangin malaikat Allah. Saya punya teman juga tuh, subhanallah. Di salah satu terminal di Jakarta, dijamret. Begitu dijamret kan teriaknya apa coba? Coba, teriaknya apa kalau dijamret? Maling gitu ya, atau? Jamret, atau? Tolong, nah itu gak jadi ibadah. Ini murid aneh banget, jemaat TV. Jemaat Al-Antefeyah. Jemaat di Antep. Jemaat di TV waktu itulah. Subhanallah, begitu dia mau teriak jamret gitu, dia mikir, ngapain gua teriak jamret, gak jadi ibadah. Dia langsung jongkok, dia teriak Allah saja. Apa dia bilang? Ya Allah, ya Allah. 5 menit dia duduk di apa tengah terminal. Alhamdulillah bu, terjadi kemudian keajaiban. Disamperin petugas, jangan duduk di sini. Oh no, bengak lu duduk. Dih, begitu duduk di situ, lah itu tas udah di situ. Dia bilang, lah kok tas bisa di sini? Petugas ini pura-pura nggak tahu. Emang ini tas ibu? Ini tas saya tadi hilang. Ya udah kok mantas ibu yang ambil, berarti udah selesai. Ya sana pergi, assalamualaikum, waalaikumsalam. Pak, ini petugas beneran bukan? Bukan. Mana ada cerita nih petugas? Wah ada Bang Ali. Assalamualaikum. Salam. Masya Allah. Nih belum tentu orang. Belum tentu. Bisa jadi malaikat. Dia dapat berkahnya dulu. Salam sama Ustaz. Ya Allah. Sehat-sehat. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Bener kalau ngomongin masalah malaikat-malaikat Allah, iman kepada malaikat, aneh juga udah kerjain Ustaz. Salah satunya, aneh kasih nama anak aneh dari malaikat-malaikat semua. Oh iya? Yang pertama, aneh kasih nama Jibril. Wah. Woi, berarti kalau mau Lailatul Qadar, ke rumah dia aja nih. Udah dateng. Jibril udah ada. Terus dua? Yang kedua aneh kasih nama Mikail. Dan yang ajaib nih Ustaz nih, kan Mikail itu malaikat pembeli rezeki ya. Iya ya, betul. Rumah aneh dulu 79 meter persegi. Itu Ramadan tahun lalu. Pas aneh kasih ya Allah, aneh cinta sama malaikat-malaikat ente nih ya Allah. Aneh kasih nih yang kedua Mikail. Kalau udah dikasih titipannya kasih duitnya dong ya Allah. Anak-anak kan titipan ya Ustaz ya. Iya. Anak-anak titipan ya. Dia bilang kasih duitnya ngapa itu kasih anak-anak masa tidurnya barengan gitu kan. Banget. Lah kok tahu-tahunya Ustaz itu tiba-tiba gak lama gak nyampe 6 bulan. Gitu ya? Itu tanah beli tuh bang. Ada gitu. Bang. Tanah aneh beli terus ngebangunnya gimana? Eh, duit datang aja gitu. Ini bang, bangun deh. Allah. Eh. Dari tujuh ah? Yang ketiga jangan namain Israel ya. Iya. Repot tuh bisa. Pas aneh lagi sakit. Ada aja gitu ya. Israel datang ya, dia jemput. Nah, terus dari 79 meter persegi Ustaz, Allah ganti jadi 108 kali 3 lantai. Allahumma shalli ala Muhammad. Ya Allah, ini syukur banget ya. Iya, iya, iya. Jadi benar ya, itu baru nama doang udah berkah ya. Makanya. Apalagi beneran. Insyaallah. Insyaallah ya. Jadi kalau misalnya kita cinta, jangan hanya cinta, kita mesti kenal dekat ya Ustaz ya. Iya benar. Iya. Dan baik, nanti kita akan mendengarkan tausiah dari Ustaz lagi ya. Akan lebih detail lagi tentang Lailatul Qadar ya, insyaallah. Alhamdulillah pemirsa, kita kembali lagi ya. Subhanallah, saya jujur saya katakan kepada saudara semua bahwa pembicaraan tentang malam Lailatul Qadar buat saya bukan pembicaraan yang enteng. Karena saya belum merasakan secara pol 100% kayak apa sih Lailatul Qadar. Tapi saya bilang, saya yang cuma di pinggir-pinggirnya saja gitu ya, sudah merasakan begitu dahsyatnya pengaruh dan perubahan. Apalagi kalau kemudian bisa benar-benar mendapatkan Lailatul Qadar. Lalu malam hari ini saya membuka sedikit saja, baru sedikit saja. Karena gak mungkin juga membahas banyak hal, waktunya 3-4 menit saja setiap segmen. Bahwa malaikat-malaikat Allah yang Allah turunkan, yang nanti ini di malam Lailatul Qadar kita tidak tahu kapan, bisa jadi malam ini. Insya Allah mudah-mudahan bukan kemarin, kalau kemarin kita udah lepas dah. Tapi mudah-mudahan kita malam ini atau malam-malam nanti sampai malam takbiran, mudah-mudahan ya kesempatan itu datang. Karena saya bilang, kalau malaikat yang diturunkan Allah itu nanti yang spesial, kayak apa coba? Kalau satu malaikat Allah aja udah bisa bikin kita bisa macam-macam kok. Ada satu orang bilang begini, ente mau usaha, ane modalin deh. Padahal orang itu baru kenal, nggak pernah kita juga merasa ada budi ke dia, tapi dia modalin kita, bisa begitu? Terus begitu dimodalin, kita diajarin, terus kita ditinggal sama dia. Lama gak ketemu, tiba-tiba dia ngebel lagi. Gimana kabarnya? Sehat, sehat. Mas kemana aja? Modal yang udah dititip ke saya bagaimana? Udah itu rezeki ente lah. Loh, terus saya mesti gimana? Ya gak mesti gimana-gimana, kamu jaga aja ibadah. Kamu sedekah aja yang rajin. Ya Allah mas, saya utang budi dong. Enggak usah budi, itu biasa. Subhanallah. Ya bagaimana gak subhanallah, ternyata emak bapaknya jagoan etikaf, ngalir ke anaknya. Ini saya bacain ayat lagi saudara, sebelum nanti ada Bang Ali yang katanya mau bacain pertanyaan Twitter ya. Insyaallah, ini saya bacain ayatnya pemirsa. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Idh takunu lil mu'minina alan yakfiyakum an yumiddakum rabbukum بثلاثة آلاف من الملائكة منزلين. Tidakkah cukup bagi kalian wahai orang-orang beriman, begitu Allah bilang, kalau aku menjanjikan buat kalian semua 3000 malaikatku akan aku turunkan untuk kalian semua. 3000 malaikat Allah akan turunkan. Bahkan lihat ayat selanjutnya. Bala in tasbiru wa tattaku wa ya'tukum min fawrihim hadha yumdidkum rabbukum bi khamsati alafin minal malaika musawwimin. Malah kalau kalian itu bersabar, lebih bersabar lagi, bertakwa, Allah bilang bukan cuma bakal nurunin 3000 malaikat Allah, Allah akan nurunin lagi 5000 yang lain. Allahumma salli ala Muhammad. وَمَا جَعَلَهُ اللَّهُ إِلَّا بُشْرَى لَكُمْ وَلِتَطْمَئِنَّ قُلُوبُكُمْ بِهِ وَمَا النَّصْرُ إِلَّا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَكِيمِ. Tidaklah itu semua Allah berikan kepada kita kecuali sebagai berita gembira, dan sesungguhnya pertolongan itu hanya milik Allah. 3.000 malaikat dan 5.000 malaikat ini adalah kisah tentang malaikat-malaikat yang Allah turunkan di dalam perang Badar. Saya sampai bergetar baca, yang pemirsa ngebayangin itu, sahabat-sahabat Rasul tuh sampai bingung, ya Rasulullah, pedangku belum aku cabut, bagaimana mungkin orang ini sudah tergelepar lalu dia meninggal, wong saya belum tebaskan pedangku. Rasulullah bilang, ada malaikat-malaikat Allah yang tidak kelihatan sama kamu, lam tarauha, tapi berkeliaran mereka kemudian membantai kufar, membantai orang-orang kafir. Allah enggak bakal tinggal dia. Lalu apakah peristiwa itu hanya untuk peristiwa Badar saja, untuk para rasul saja dan para sahabatnya? Tidak, untuk semua yang percaya. Karena Allah menyebut di dalam Quran ini adalah ittaqulu lil mu'minina. Jika kemudian kita beriman, maka insyaallah peluang itu akan sama kita dapatkan. Pemirsa yang dirahmati Allah, sesungguhnya memang kalau bukan karena Allah punya bantuan, rasanya tidak ada yang mungkin bisa selesai punya persoalan. Tidak ada yang bisa kemudian mencukupi kebutuhannya, dan tidak ada yang mampu kemudian memenuhi keperluannya. Dan Allah, walillahi junudus samawati wal ard, Allah punya tentara-tentara di langit dan di bumi. Sebentar lagi akan saya berikan kepada Bang Ali, ada satu kalimat kecil dari saya seperti ini. Jika saya, Yusuf Mansur, yang bukan siapa-siapa, hendak membantu saya punya kawan, saya bisa suruh staf kanan kiri saya berangkat ke orang itu, dan saya tidak perlu memberitahu dia kalau saya yang membantu. Itu Yusuf Mansur. Bagaimana lagi Allah, dialah yang punya seluruh kerajaan langit dan bumi, tentaranya pun, stafnya jauh lebih hebat, lebih banyak daripada Yusuf Mansur. Seorang bupati kalau sudah mau ngutus orang kemari, dia bisa hadirkan staf-stafnya di sini. Bagaimanakah lagi Allah? Dan malam Lailatul Qadar adalah malam di mana Allah menurunkan malaikat-malaikatnya dan bahkan Jibril langsung untuk mengurus urusan kita. Allahu Akbar. Silakan Bang Ali. Masya Allah, luar biasa ya. Dan baik, saat ini Ali sudah bersama salah satu jamaah ya, yang menyaksikan Tabligh Akbar bersama Ustadz Yusuf Mansur. Ustadz, ada yang mau nanya nih Ustadz? Ya, silakan. Boleh Ustadz ya? Boleh. Namanya siapa dulu namanya? Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ricky Pak Ustadz. Ricky? Ya, Ricky. Ricky ya. Baik, Ricky, apa yang mau ditanya nih sama Ustadz, silakan. Mau tanya Pak Ustadz? Iya. Amalan apa Pak Ustaz yang paling bagus untuk mendapatkan malam Lailatul Qadar? Amalannya ya maksudnya, amalannya. Apa sholat terus gitu ya, yeah. Selama itu apa zikir, apa yeah. Baca Al-Quran gitu ya, yeah. Amalan yang terbaik nih katanya biar dapat malam Lailatul Qadar Ustaz. Baik, pemirsa, ini dia saya senang ngumpul di sini sekarang. Karena saya ingin mengajak pemirsa semua berdoa. Karena beneran lah, kayaknya kalau bukan karena doa begitu ya, amalan-amalan emang gak bakal nembus juga. Jadi kita sama-sama doa. Satu, biar kita kuat. Amin. Ya, biar kita kuat jalani Lailatul Qadar. Amin. Biar ya kita Allah. Mau, biar kita mantep, biar kita teguh. Kadang-kadang kita suka gak teguh, kita suka gak apa ya, gak bertekad gitu. Buktinya begitu baru aja 2 jam udah miring-miring. Kemudian jatuh kita, blak, tidur. Malaikatnya datang, kita pas lagi tidur, gak kena tuh, gak dapet. Jadi nanti pemirsanya kemana-mana, di segmen paling akhir nanti, insya Allah saya mau ngajak pemirsa semua berdoa. Minta sama Allah supaya kita ditakdirkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dapat Lailatul Qadar. Amin, ya Allah, amin. Paling kagak, paling kagak. Kalaupun gak dapat banget-banget Lailatul Qadarnya, ya kayak Yusuf Mansur tempo-tempo dulu lah, dapat anginnya gitu. Ya, dapat berkah orang-orang yang dapat Lailatul Qadar. Betul, insya Allah. Insya Allah mudah-mudahan. Iya, yeah. Ada lagi Mali pertanyaan yang lain? Iya, baik. Sementara itu dulu nih Ustaz. Nanti insya Allah kita akan lanjutin lagi saat lagi Ustaz. Baik. Dan iya. Baik buat seluruh jamaah ANTV, jangan kemana-mana. Kita akan kembali lagi setelah pesan-pesan berikut. Sini, sini maju Pandu. Sini, sini, sini. Iya, sini. Masuk aja, masuk. Masuk nggak apa-apa. Ini duitnya udah aneh terima dari ente ya. Tadi kenapa ente mau sedekah? Apa alasannya coba? Ini pakai ini. Udah, langsung. Biar lebih sukses. Oh, subhanallah. Katanya kalau minta sesuatu kepada Allah, Akan saya buktikan, mudah-mudahan betul, amin. Insya Allah. Tapi kok bisa gitu niat sedekah di sini? Emang tahu saya bakal ada di sini tadi? Saya udah nanya ini waktu di apa namanya Masjid Al Mutakin. Saya kan sering nonton di ATV itu TV. Tapi gimana caranya ketemu Ustadz gitu? Kayaknya kok susah banget gitu. Istri saya bilang, ya udah ke rumahnya aja. Waduh, orang hebat masa bisa ditemuin? Wah, memang saya setan pak, susah. Tapi alhamdulillah sekarang bisa ketemu ini. Iya. Alas sini, tangan. Iya dah. Nih ibu-ibu, ini udah keluar nih atuk dari beliau ya. Ya sudah, silakan pemirsa yang mana mau sedekah ntar sedekah ya. Habis selesai acara, ini duitnya saya taruh sini. Ini duit, ya. Kita insya Allah bukan buat saya nih. Pemirsa-pemirsa kadang suka begini nih. Kutat tuh, pantesan duitnya banyak. Duit sedekah orang banyak. Gue pecah perut kalau makan duit sedekah mah. Ini duit sedekah, orang percaya lewat tangan kita. Kita salurin lagi. Ustaz, ada orang bertanya sama kita, Ustaz nyalurinnya cuma ke Darul Quran doang. Wah, saya bilang Darul Quran itu udah jadi nama nasional. Tahun 2007 Darul Quran udah kita wakafin jadi lembaga nasional yang bukan lagi lembaga kita. Buktinya apa? 3000 titik di seluruh tanah air, saya sampai enggak ngerti titiknya. Udah enggak tahu lagi. Pak, insyaallah ya. Doain juga teman-teman pemirsa semua ya, biar pada sukses. Amin. Ngomong-ngomong usahanya apa? Usahanya mau usaha kuliner. Mau usaha kuliner. Iya. Jadi iya, saya pengen habis lebaran ya mudah-mudahan punya kafe sendiri atau resto sendiri. Bus, mantap ya. Iya, dan ntar saya ikutan modal lah ya. Modal amin. Doa insyaallah. Amin. Makasih. Makasih partner ya. Iya. Oh, istrinya seneng bener, laki gue masuk TV. Makasih ya. Malau. Masya Allah, udah banyak tuh Ustadz di belakang Ustadz. Masya iya? Iya, udah pada mengasih tuh, boleh tuh bentar ya. Iya, dan nanti insya Allah kita akan sedekahkan buat masyarakat sini. Baik, ini ada Twitter nih Ustadz nih, ada pertanyaan dari @laicil ya. @_laicil. Oke. Dia nanya simpel banget sebenarnya. Lai underscore cil ya. Ustadz, Lailatul Qadar itu apa sih? Kata dia. Terus ada gak sih tanda-tandanya seseorang itu mendapatkan Lailatul Qadar? Nah, kalau bermuhasabah, itu kalau misalnya kita bermuasabahnya di rumah bukan di Baitullah itu dapat enggak malam Lailatul Qadar Ustaz? Iya. Jadi saya berusaha di malam yang pendek kali sempit ini karena penjelasan di TV ini kan memang tidak bisa panjang kali lebar. Jadi saya berusaha pemirsa menjelaskan tentang malam Lailatul Qadar ini di Antv yang pagi jam 5. Jadi itu tuh yang panjang kali lebarnya tuh. Nah, di sini saya ingin memberikan satu pengertian saja bahwa betapa hebat malam ini. Bila mana di malam-malam yang bukan malam spesial kayak Lailatul Qadar saja, lalu Allah turunkan malaikat Allah dan selesailah urusan kita. Bagaimana lagi urusannya kalau Allah turunin malaikat yang spesial di malam yang spesial bersama juga sang jenderal yakni Jibril alaihi salatu wassalam. Wah, pasti lebih lagi. Nah, saya lebih tekankannya ke situ. Jadi bukan pada prinsipnya, bukan pada apanya, bukan pada kemudian tentang how-how-nya. Nah, tapi mengenai bagaimana kalau muhasabah, apakah di rumah juga dapat? Idealnya memang itikaf itu, kalau memang maksudnya adalah itikaf ya, idealnya memang di masjid. Ideal, karena Rasulullah dan para sahabat itu kalau udah malam-malam akhir memang membangunkan anaknya, membangunkan istrinya, lalu kemudian jalan semuanya pergi memenuhi masjid-masjid Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah. Nah, di kita emang ini agak kurang lazim karena budaya timur gitu ya. Budaya timur gitu ya. Tapi mudah-mudahan ya di beberapa tempat juga biasa juga gitu ngelihat perempuan-perempuan itikaf juga asal ditemenin kemudian keluarganya apa segala macam. Tapi emang aneh samanya ya buat Allah sih apa sih yang gak bisa ya kan? Buat Allah gitu loh. Ada kalanya orang pengen itikaf tapi dia gak ada ongkosnya kan. Pengen itikaf tapi istrinya gak ada yang nungguin, sementara istri lagi bunting. Lah kalau hamil di masjid ngerepotin orang. Iya kan? Akhirnya semua apa gimana? Semua tergantung niatnya barangkali. Ada orang yang memang dia dalam keadaan lapang tapi dia sengaja tidur. Ada orang yang dalam keadaan lapang lalu dia berangkat pergi. Ada orang yang kemudian dalam keadaan sempit dia akhirnya sengaja tidak pergi. Gue lagi sempit. Tapi ada orang yang dalam keadaan sempit dia berani tinggal. Contoh kayak tadi tuh. Ini ada cerita juga tuh, cerita sufi. Jadi ada Sofi, dia kemudian punya bayi, pengen ninggal, dia punya istri dalam keadaan dia haji gak punya bekal. Tiba-tiba sang bayi ini ngomong, pergi saja karena rezeki itu urusan Allah. Langsung bisa ngomong bayi? Iya, boleh percaya boleh enggak dah, namanya gua hikayat deh. Ya waktu zaman kita nyantri kan yang begini-gini memang penuh cerita-cerita kayak begini. Lalu nih wali Allah ini berangkat. Begitu berangkat itu enggak ngerti bagaimana, pada rumahnya itu rumah yang tersembunyi, tiba-tiba lewat sekelompok pengawal dengan raja. Eh pas persis di rumah sang wali tersebut, rajanya kesedek. Lalu minta minum ini orang. Lalu dicabutlah ikat pinggangnya, lalu dia bilang nanti tuker ikat pinggang ini dengan emas seberat ikat pinggang. Subhanallah. Masya Allah. Jadi kalau emang misalkan kayak tadi bini lagi bunting 9 bulan gitu ya udah, ya titip aja sama Allah. Ya Allah saya mau berangkat nih. Ntar titip ya, kirimin 6 bulan kemari, kirimin dokter kemari. Jangan-jangan Allah kirim rumah sakit ke situ. Masya Allah. Iya, malaikatnya Allah kelarin. Insya Allah ya. Pemirsa, jangan lupa nanti di segmen akhir kita akan sama-sama berdoa Bang Ali ya, supaya kita benar-benar diberi kekuatan sama Allah, Allah bisa dapat yang namanya Lailatul Qadar. Insya Allah. Dan baik pemirsa ANTV, jangan kemana-mana, Tablik Akbar bersama Ustadz Yusuf Mansur insya Allah akan kembali lagi setelah pesan-pesan berikut ini. Pemirsa yang dirahmati Allah, saya sungguh ya, saya bilang ketika saya katakan tadi di awal-awal segmen bahwa saya baru pinggir-pinggirnya Lailatul Qadar aja udah berasa banget perubahan. Karena saya 3 tahun berturut-turut kurang lebih pada tahun 99, 2000, 2001 benar-benar berharap keajaiban malam itu ada gitu. Karena saya udah ngerti gimana sih caranya nyelesain masalah saya gitu. Lalu saya berharap ada keajaiban, malaikat-malaikat Allah turun ngelarin urusan saya. Dan ternyata saya gak salah-salah amat gitu. Makanya malam ini saya bawa saudara-saudara semua kepada pembahasan spektakuler sebenarnya, yakni pembahasan tentang malaikat Allah yang barangkali selama ini gak pernah terpikirkan sama kita. Anak lagi sakit, gak pernah sembuh-sembuhi, udah obat segala macam gak sembuh-sembuh, tiba-tiba ente hajar sholat malam bet gitu, tiba-tiba ada yang datang, ya Allah dia bawa pucuk bawa daun mini doang, tiba-tiba sembuh. Nah, yang bawa daun itu bukan orang, daunnya pun belum tentu dari pohon, bisa jadi itu semua dari surga semua. Pemirsa, saya bawain contohnya ya. Contoh surah misalkan Adz-Dzariyat. Coba dengerin semuanya. Surah Adz-Dzariyat, surah di mana bahkan sekelas Nabi Allah Ibrahim saja itu tidak tahu loh kalau yang datang adalah malaikat Allah. Perhatikan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. هل أتاك حديث ضيف إبراهيم المكرمين إذ دخلوا عليه فقالوا سلاما قال سلام قوم منكرون فراغ إلى أهله فجاء بعجل سمين فقربوا إليهم قال ألا تأكلون فأوجس منهم خيفة قالوا لا تخف وبشروا بغلام عليم فأقبلت امرأته في صرة فصكت وجهها وقالت وقالت عجوز عكيم قالوا كذلك قال ربك إنه هو الحكيم العليم. Ini cerita tentang lahirnya adiknya Ismail alaihi salatu wassalam. Siapa coba? Ishak. Jadi beberapa tahun setelah Ishak, setelah Ismail, Nabi Ibrahim kedatangan tamu. Kedatangan tamu yang Nabi Ibrahim gak pernah kenal tamu ini siapa. Nabi Ibrahim cuma menduga, ini kayaknya bukan orang nih, ini malaikat nih. Gimana caranya Nabi Ibrahim ngetes? Nabi Ibrahim menyuruh Siti Sarah, kalau Siti Hajar ibunya siapa coba? Ibunya Ismail. Tapi kalau ibunya Ishak siapa? Siti Sarah. Disuruhlah Siti Sarah untuk masangin samin, masakin daging sapi muda, kira-kira begitu. Masakin, kalau tuh orang makan berarti dia bukan orang. Itu kalau tuh orang makan berarti dia orang. Kalau ini tamu enggak makan berarti dia malaikat. Benar. Begitu dihidangin, 5 orang apa 6 orang nih datang, yang datang disuguin, tapi dia bilang, "Enggak, kita enggak makan ini." Langsung ditembak sama Ibrahim alaihissalam. "Eh, maaf ya, ente pada bukan orang ya, malaikat ya." "Benar." "Baru nih ngaku malaikat-malaikat Allah." "Betul. Saya, kami adalah malaikat-malaikat Allah yang diutus untuk memberitahukan bahwa engkau wahai Ibrahim akan punya anak lagi, ya, Ishak tuh namanya." Begitu dikasih tahu Siti Sarah bingung. "Wah, kok bisa? Saya bisa dapat anak padahal saya udah tua." Dibilangin lagi sama malaikat-malaikat Allah. "Emang begitu, kalau Allah udah pengen maunya, maunya yang terjadi." Subhanallah. Kayaknya ada angin api di belakangnya. Memotong gak enak Ustaz, masih angin. Enak banget ceritanya itu. Angin. Anginnya lain. Wus gitu. Bapaknya siapa? Jibril. Bapaknya Jibril, Masya Allah. Masya Allah Ustaz. Ini nanti itu emang kadang-kadang dari cerita-cerita yang Ustadz apa sampaikan itu benar-benar menggugah hati Ustadz ya. Menahan deh. Menahan itu ya. Kadang-kadang emang kalau misalnya kita diceritain lebih enak ya Bu ya. Ya Bu. Nah, ini alhamdulillah saat ini sudah ada telepon yang masuk. Coba kita sapa dulu nih. Assalamualaikum. Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya Pak, dari mana nih? Dari mana namanya? Dari Klaten, Pak. Allah, iya iya Klaten, subhanallah. Namanya dari Klaten. Iya iya, siapa namanya Pak? Nama saya Bapak Haji Imam Joni. Bapak Haji Imam Joni, ya silakan Pak, subhanallah. Salam sama teman-teman. Ya Pak, Klaten. Aku mendengar Pak Haji Ustaz Yusuf Mansur kalau mengaji kita itu merintih, saya tidak bisa mengaji Pak. Iya Pak. Saya mau tanya Pak. Iya. Saya bisa mendapatkan Lailatul Qadar itu doanya apa Pak? Tolong saya dikasih petunjuk Pak. Siap. Oke Pak. Iya, baik. Matur nuwun. Terima kasih sudah menghubungi kami ya. Iya. Masya Allah nih Ustadz nih. Ya ini dia yang kita akan doakan bareng-bareng. Di akhir nanti ya. Di akhir. Jadi standby aja tuh yang pada punya penyakit, kanker jantung, ginjal, stroke segala macam gitu ya. Sampai penyakit yang sifatnya otak bebel. Ya Allah. Otak bebel penyakit juga loh. Penyakit. Otak blown out kayaknya susah banget nih. Ngaji terus tapi enggak ngerti-ngerti. Ada orang penyakitnya penyakit hati, dia sombong, dia kikir, dia pelit, dia iri, dengki segala macam, ujub ya. Ada orang penyakitnya apa? Ada orang yang penyakitnya penyakit serakah, rakus, ngumpul semua. Insya Allah, mudah-mudahan kita berdoa dengan kita dapat Lailatul Qadar, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala angkat itu semua. Amin. Berikut amin. Juga penyakit kemiskinan, penyakit kekurangan, biar Allah kasih kesabaran, biar Allah kasih ridha, insya Allah ya. Iya. Ada lagi telepon kira-kira? Itu aja dulu mungkin saat ini. Baik. Iya. Dan baik buat pemirsa semuanya, jangan kemana-mana. Tabligh Akbar bersama Ustadz Yusuf Mansur insya Allah akan kembali lagi setelah pesan-pesan berikut ini. Pemirsa, sesuai dengan kita punya omongan bahwa di akhir segmen kita akan berdoa bareng. Sekali lagi saya bilang bahwa inilah yang saya senengin dari acara TV, bahwa saya punya kesempatan berdoa bareng-bareng dengan jutaan pemirsa di seluruh tanah air. Masa iya sih doa kita yang gak dikabul, ya gak? Insya Allah mudah-mudahan dikabul. Doanya sih simple aja. Dan doa ini bisa ditiru oleh ibu dan bapak semua, dan kemudian dilayangkan sama Allah di waktu-waktu yang lain selama kesempatan Lailatul Qadar itu masih ada. Baik pemirsa, sudah berkumpul di depan TV semua, mari kita berdoa bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahi rabbil alamin wa nastaghfirullah al-azim wa natubu ilaih. Ya Allah ya Rabb, makasih engkau masih kami kasih umur panjang, engkau masih kasih kami ya Allah kesehatan. Jika engkau izinkan kami ya Allah, pengen rasanya kami ngerasain, pengen rasanya kami tahu kayak apa itu rasanya Lailatul Qadar. Ya Allah ya Rabb, bukan karena ilmu, bukan karena kemudian dikasih tahu, tapi karena kami ngalamin langsung dari engkau ya Allah, yang emang punya malam nih, yang emang punya malaikat-malaikat yang kau turunkan di malam Lailatul Qadarmu ya Allah. Jika ada yang paling kami inginkan di malam Lailatul Qadar ya Allah, adalah agar Engkau berikan ampunan untuk diri kami, untuk orang tua kami, untuk istri kami, untuk suaminya para ibu, untuk anak-anak turunan kami, ya Allah, sampai nanti akhir zaman nanti, ya Allah. Untuk orang-orang terdekat dengan kami, untuk semua kaum muslimin muslimat, mukminin di seluruh duniamu, ya Allah, agar Engkau angkat segala kesusahannya, Engkau panjangin umurnya, Engkau sehatin badannya, Engkau bikin bagus jalan hidupnya, Engkau jauhi dari rezeki haram, dari jalan yang haram, Engkau pecahin semua masalahnya, Engkau bantu di setiap kesulitannya, Engkau ringanin apa yang berat, Engkau kasih jalan keluar apa yang buntu, Engkau kasih banyak rezekinya, tapi yang barokah, yang luas, yang Engkau kambain iman Islamnya. Kau wafatkan kami, ya Allah, kalau emang ada yang bisa kami minta di malam Tulkodah dalam keadaan husnul khatimah. Kau tutup nerakamu, Kau buka pintu surgamu, dan Kau tempatkan kami bersama para rasulmu, ya Rab. Terutama dengan Nabi yang kami cintai, Nabi Yunus Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bersama istri-istrinya Nabi, bersama sahabat-sahabat dan Nabi, bersama keturunan-keturunan Nabi, ya Allah, dan para syuhada, ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, mudah-mudahan kami berhak mendapatkan Lailatul Qadar-Mu ini, ya Allah. Dan berikanlah kesempatan Lailatul Qadar ini buat semua pemirsa yang enggak sempat nonton nih malam, tapi kami doakan semuanya, mudah-mudahan semua bisa ikut mendapatkan Lailatul Qadar-Mu, ya Allah. Kau kasih juga ilmunya, Kau kasih juga bekalnya, Kau kasih juga pemahamannya, Kau kasih kekuatannya, Kau kasih juga kesehatannya, ya Allah, ya Rabb. Mudah-mudahan setelah ini kami menjadi hamba-Mu yang lebih bersyukur lagi. Rabbana 'alaika tawakkalna wa ilaika anabna wa ilaika al-masir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi walhamdulillahi rabbil alamin. Pemirsa, kiranya inilah sekaligus pengajaran doa dari saya, Kalau emang gak ngerti doanya apa, bahasa Indonesia aja jalan dah. Mudah-mudahan Allah kabulin doa kita tadi. Amin ya Allah, amin. Insya Allah dikabul semuanya, amin. Ya, dan insya Allah yang ada di sini, yang ada di rumah, di seluruh Indonesia, benar-benar bisa mendapatkan malam Lailatul Qadar. Iya. Dan kita jadi fitrah ya, di Idul Fitri nantinya. Baik Ustaz, gak berasa nih Ustaz nih. Besok kita di sini lagi. Di sini lagi Ustaz. Nah, buat pemirsa yang dekat-dekat sama kampus Unida, kampus Universitas Juanda, besok datang lagi kemari. Kalau emang mau bawa sedekah yang gedean, besok bawa ke sini. Iya. Ya, ditungguin insya Allah. Ya. Dan selain itu juga besok ada wali yang insya Allah akan menghibur kita. Ya, masya Allah. Baik, saatnya kami untuk undur diri. Saya Ali Zena, Ustaz Yusuf Mansur, Jerok dan seluruh kru kerabat kerjaan TV undur diri. Insya Allah hari ini penuh dengan keberkahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tempat aku berteduh, di mana aku mengeluh dengan segala keluh. Tuhan yang Maha Esa, bertarung. dengan segala doa. Aku jauh, engkau jauh, aku dekat, engkau dekat. Hati adalah cermin, tempat pahala dan dosa pahala dan dosa.